wa huwa bab afdalus siyam wa ghairihi, bab puasa yang terbaik dan lainnya. Al haditsul hadi wa tis'un ba'da al mi'ah, hadis yang ke-191 dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma an Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma qala نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوصال قالوا يا رسول الله إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى وروى أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau dan bapaknya, kilahuma sahabian, semoga Allah meridhai keduanya. Qala naha, Rasulullah SAW melarang, anil wisal, untuk menyambung puasa. Qalu ya Rasulullah innaka tuwasil, mereka berkata, ya Rasulullah, bukankah engkau sendiri tuwasil, menyambung puasa. Qala inni lastu kahayatikum, aku tidak seperti kalian keadaannya. Inni ut'amu wa usqa, aku diberi makan dan diberi minum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Aisyah dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum. Dan dalam riwayat Muslim kata beliau, yang ternyata di footnote disebutkan, ini wahim, wahmun minhu ay syaikh ka insanin, sebagai manusia, al-Maqdisi rahimahullah wahima, keliru menyebutkan Muslim, padahal infarada bihi al-Bukhari, menyendiri Bukhari padanya. Dari Abi Sa'idin al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, fa ayyukum arada, siapa di antara kalian yang ingin untuk yuwasil, fal yuwasil ila sahar. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, al-syari'ah al-islamiyah samhun muyassaratun, ai al-hanifiyah as-samhah. Samhah bermakna penuh toleran, muyassarah bermakna mudah. Penuh toleran maknanya banyak memaklumi. La 'anata fiha wa la masyaqqah, enggak ada kesusahan padanya, tidak pula ada kesusahan. Enggak ada kesusahan padanya, tidak pula ada kesusahan. Karena bahasa Arab sering demikian. Ya, anak maknanya susah, masyaqqah juga maknanya susah. Apa muradnya susah dalam bahasa Indonesia? Sulit. Ya. Enggak ada kesulitan padanya dan enggak ada kesusahan. Ah gitu. Ya. Barakallahu fikum. Musyarri'uha al-hakim yakrahul ghuluwa wat-ta'ammuq. Yang membuat syariat ini, yang maha bijak, tidak suka adanya al-ghulu, sikap ekstrim, sikap berlebih-lebihan. Wa ta'ammuq, dan tidak suka pula dengan sikap ta'ammuq, berdalam-dalam sampai pada perkara yang tidak diperlukan. Biasanya kalau ghulu dalam amalan, kalau ta'ammuq dalam pembahasan. Kedua-duanya bermakna melampaui batas, berlebih-lebihan. Iyyakum wal ghulu, fa inna ma ahlaka alladziina min qablikum al ghulu. Hati-hati kalian dari sikap ekstrim, sikap melampaui batas, karena sungguhnya binasanya umat terdahulu karena al ghulu. Ta'ammuk juga sama, melampaui batas, berlebih-lebihan. Tetapi barakallahu fikum, al ghulu dalam pengamalan, berlebih-lebihan dalam mengerjakan satu ibadah, melampaui batas-batas yang sudah digariskan. Sedangkan ta'amuk biasanya dalam masalah pembahasan-pembahasan apa yang tidak perlu dibahas. Kata Nabi SAW, sesungguhnya syaitan akan datang pada anak Adam dan berkata, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Siapa yang menciptakan ini? Sampai pada akhirnya berkata, siapa yang menciptakan Allah? Kalau sampai batas itu, ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena itu syaitan sudah kebablasan. Apa yang tidak mungkin dibahas adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang membahas tentang takyif, kaifiyah, bagaimana sifat ini, bagaimana sifat itu, ila akhirih takyifnya, maka itu sudah masuk ke dalam ta'ammuq. Iyyakum wat-ta'ammuq, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan iyyakum wat-tabaddu', iyyakum wat-tanattu', iyyakum wat-ta'ammuq. Tiga macam: tanattu', tabaddu', ta'ammuq. Tanattu' dari kata mutanatti', yang kata Nabi SAW menyatakan halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un. Wat-tabaddu', kebid'ahan-kebid'ahan. Wata'amuk, ini yang sedang kita bahas. Lianna fi dhalika ta'dziban lin-nafsi wa irhaqan laha. Mengapa dilarang? Kenapa syariat yang mulia melarang al-ghulu, sikap ekstrim, sikap berlebihan? Karena yang demikian mengandung ta'dziban lin-nafsi. Ta'dzib adalah penyiksaan terhadap dirinya sendiri. Irhaqan laha, membinasakan dirinya sendiri. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, kata Allah. Jangan lemparkan diri kalian pada kehancuran, pada kebinasaan. Wallahu la yukallifu nafsan illa wus'aha. Sedangkan Allah enggak akan membebani seseorang, satu sosok jiwa, kecuali sekesanggupannya. Wa huwa arhamar rahimin. Karena Allah Maha Penyayang, Maha Rahmat. Walianna at-taysir wat-tashil abqa lil-amali wa aslam min as-sa'mi wal-malal. Juga kenapa tidak disukai sikap ghulu, sikap ekstrim, sikap melampaui batas? Karena kemudahan wat-tashil, kemudahan. Apa muradifnya kemudahan? Hah? Belajar menerjemah. Hah? Apa bahasa Indonesia muradifnya apa? Persamaan katanya kemudahan. Masa gampang? Gampang bahasa daerah itu sudah. Karena gampangnya syariat ini dan mudahnya syariat ini, abqa akan membikin langgeng, akan membuat langgeng lil amali, dalam sebuah amalan. Mau langgeng kan? Hah? Bahasa daerah lagi itu. Bisa terus menerus continue. Rabbi zidni ilman. Apa continue? Ya sama, terus menerus. Bisa langgeng, continue, terus menerus. Wa aslam min as-sa'mi wal malal. Wa hadha 'athfu bayan, dijelaskan apa itu makna abqa lil amal. Maknanya lebih selamat dari kebosanan, lebih selamat dari kebosanan. Ada lagi. Sama apa maknanya? Bosan. Al malal bosan juga, jenuh. Lebih selamat dari kejenuhan dan kebosanan. Artinya akan terus semangat. Karena sedikit tidak berat. Ah, besok mau puasa lagi. Ah, besok mau puasa lagi. Nanti Kamis saya akan puasa lagi. Senin, Kamis. Saya akan puasa Daud. Masya Allah. Mengapa? Ada taisir, ada tashir. Tetapi kalau sekali puasa dengan wisal, sudah setengah mati. Hampir-hampir tidak bisa menggerakkan tangannya. Angkat sedikit. Jatuh lagi. Tolong saya, ambilkan anu. Besoknya dalam hati berkata, gak akan saya puasa lagi. Saam, malal, kapok dia dengan amalan tadi, berat, susah. Padahal seharusnya Dari awal jangan berlebihan. Dari awal jangan ekstrim. Kerjakan apa yang mudah bagimu. Wa fihi al-'adlu alladhi wada'ahu Allahu fil ardi. Dan padanya ada keadilan yang Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan di muka bumi. Apa itu keadilan yang Allah letakkan di muka bumi? Wa huwa i'ta'u Allah ma talabahu min al-'ibadah. Yaitu pemberian Allah apa yang dituntutnya dari ibadah. Itu diberikan untuk Allah. Wa i'ta'un nafsi hajataha, dan berikan untuk badan, jiwa, apa yang dibutuhkan oleh jiwa. Min muqawwamatiha, dari perkara-perkara yang bisa menegakkan dia, maksudnya biar dia hidup sehat. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, fahadha huwa al-'adlu. Hadha huwa al-'adlu. Wa ma huwa al-'adlu huna? Apa yang dimaksud dengan adil di sini? Wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan termasuk makna adil di sini adalah a'ti kulladhi haqqin haqqahu, berikan pada yang memiliki hak, berikan hak-haknya. Hak Allah untuk diibadahi, kita beribadah. Hak badan kita sendiri untuk diberi kehidupan, berikan haknya. Manusia butuh makan, butuh minum. Maka Allah katakan, kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Wala tusrifu, dan jangan berlebihan. Karena berlebihan justru tidak memberikan haknya. Mengapa? Akan membuat dia jatuh pada sekian banyak penyakit. Biasanya kalau dokter memeriksa orang yang sakit, dia akan berkata, oh ini kelebihan dat ini, kelebihan dat itu. Iya kan? Dari mana itu? Dari yang kamu makan. Dari yang kita makan. Ini terlalu banyak lemak menutupi hatinya. Terlalu banyak lemak menutupi hatinya. Ada lagi yang menyatakan, ini karena terlalu banyak gula. Sehingga demikian, demikian, demikian. Barakallahu fikum li ayyi syai'in waqa'a hadha. Hah? Kenapa terjadi yang seperti itu? Israf. Israf fil akl wa syurbi kada wa kada. Maka termasuk i'ta al-haq, termasuk memberikan hak kepada jiwa, kepada badan kita adalah berikan sesuai dengan ukurannya. Jangan melampaui batas. Beribadah kepada Allah sesuai dengan syariatnya. Jangan melampaui batas. Kalau memberikan makanan pada badan melampaui batas, terjadi berbagai macam penyakit-penyakit dan penyimpangan-penyimpangan. Demikian pula memberikan ibadah dengan kebablasan melampaui batas yang digariskan, itu juga akan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Akan terjadi kejelekan-kejelekan. Barakallahu fikum. Maka dikatakan di sini wa fihi al-'adl. Di dalam syariat ini ada kemuliaan dan ada keadilan. Walihada nahan nabiyyu. Oleh karena itu Nabi melarang. Anil yusalli fi shiyam. Karena itu semua, maka Nabi melarang puasa yang bersambung. Satu hari berpuasa sampai maghrib tidak berbuka, sampai isya tidak berbuka, sampai sahur tidak berbuka, sampai keesokan harinya melanjutkan puasa berikutnya. Wa huwa tarku ma yuftiru bin nahari amdan fi layalis shiyam, yaitu meninggalkan apa yang dia seharusnya berbuka dengannya di siang hari, amdan, dengan sengaja. Filayalus siyam, di malam-malam puasa. Karena di malam-malam puasa tidak mau makan, yang harusnya dia bisa berbuka. Dihalalkan berbuka, tapi dia tidak mau. Amdan. Ini yang saya katakan tadi, atau yang saya katakan kemarin. Yang jadi masalah yang amdan. Kalau tidak sengaja, ada makanan enggak ada. Dia pun masih bisa untuk tidak wisal, minum air putih. Sekedar membatalkan. Dengan i'tiqad, dengan keyakinan saya batalkan puasa saya, minum sedikit. Kalau tidak ada air juga bagaimana? Di padang pasir yang tandus, ya sudah saya niatkan untuk puasa besoknya, bersambung. Ya karena memang tidak ada makanan. Barakallahu fikum. Ini berbeda hukumnya. Wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lamma a'tahu Allah ma lam yu'tihi ghairuh. Dan ketika bahwasanya Rasulullah SAW diberi oleh Allah sesuatu yang tidak diberikan pada yang lainnya, maka Nabi dikhususkan boleh baginya wisalus siyam, yuwasilus siyam, maka beliau menyambung puasanya. Ada berapa yang diberikan kepada Nabi tidak diberikan kepada orang lain? Sebentar. Orang lain ada dua macam. Yang pertama, yang tidak diberikan pada nabi-nabi sebelumnya. Nah, waktu itu khamsan. Baik. Sekarang yang tidak diberikan pada manusia lain. Biar jelas jawabannya. Apa saja? Kenabian Ustaz, ya jelas kalau kenabian. Hanya beliau diberi kenabian, orang lain tidak diberi kenabian. Itu sudah terlalu jelas. Apalagi? Beliau kan manusia biasa toh? Ya'kulun wa yashrabun wa yamsuna fil aswaq, disebutkan dalam Quran demikian. Wa yamsuna fil aswaq, dia berjalan di pasar, makan, minum seperti umumnya manusia, bahkan buang hajat. Baik, sekarang apa yang tidak sama dengan manusia lain? Hah? Iya, yang di sini. Lastukah ya'atikum ماذا نقول أسقى وأطعم إني أطعم وأسقى لست كهيئتكم إنما بت يطعمني ربي ويسقيني. Apalagi tidak ada yang bisa irfa saud Afwan yang jelas apalagi apa itu namanya hamhamah. Itu hamhamah enggak jelas. Hat. Siapa jawab? Naam. Jayid. Diizinkan untuk memegang isinya lebih dari 4. Apa lagi? Jayid. Hah? Maksum? Ini minan nubuah, labas. Kalau maksum jelas. Maksudnya sifat kemanusiaan itu harusnya begini. Sifat kemanusiaan ya seperti manusia. Innama ana basyarun mitslukum. Tetapi mu'jizah minallah, Allah berikan pada Nabi keistimewaan yang berbeda dari keumuman manusia. Apalagi? Jayid. Itu sudah satu. Dua malah. Apalagi? Nama uridu hama-hama. Jayid. Apa? Istri yang ditinggal wafat oleh beliau tidak boleh dinikahi. Belakangnya? Waktu itu jawab oleh kalim, ya jelas. Itu bahkan diberikan pada beliau, tidak diberikan pada nabi-nabi sebelumnya. Dan sudah saya bedakan tadi, keistimewaan beliau di atas para anbiya, itu yang waktu itu, khamsan lam yu'tahunna ahadin min qabli. Disebutkan diantaranya, waktu itu jawab oleh kalim. Baik, sekarang kemanusiaan beliau. Beliau manusia, innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Aku ini manusia seperti kalian, tapi aku diberi wahyu. Artinya urusan kemanusiaan sama, perlu makan, perlu minum dan lainnya. Tapi ternyata ada sesuatu yang berbeda. Bittu yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku diberi makan oleh Allah dan diberi minum oleh Allah Ta'ala. Apalagi? Ummi, tidak membaca, tidak menulis. Ada manusia yang tidak baca, tidak menulis. Ada. Bukan hanya beliau. Baik. Di dalam bab salat, siapa yang mengangkat kepala yang sebelumku? Apa lanjutannya? Sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang kepalaku. Kok bangga? Enggak pernah dengar hadis itu? Ada apa enggak? Aku melihat kalian dari belakang kepalaku. Itu juga keistimewaan mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tadi yang mengangkat kepalanya? Baik, apa lagi? Dan semua mukjizat-mukjizat. Itu kan luar dari kemanusiaan. Pohon dipanggil oleh Nabi, datang. Air keluar dari jari jemarinya. Apa lagi? Itu semua mukjizat bimakna kejadian yang luar biasa, tidak keumuman manusia. Beliau manusia biasa, tapi ada sesuatu yang Allah berikan dari keistimewaan-keistimewaan. Diperlihatkan padanya jannah wan nar, sehingga ketika sholat beliau maju dan mundur. Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan tadi ketika sholat? Engkau melangkah maju dan melangkah mundur. Diperlihatkan kepadaku surga dan neraka. Taib, ala kulli hal, yang berkait dengan kita sekarang ini adalah Rasulullah SAW menyatakan lastu kahayatikum. Ini penting untuk menunjukkan tidak ada perdebatan, enggak ada pertentangan, enggak ada ikhtilaf antara dua berita. Satu berita, innama ana basyarun mithlukum, aku manusia seperti kalian. Berita kedua, aku tidak seperti kalian. Pertentangan apa enggak pertentangan? Lastu kahayatukum, aku tidak seperti kalian. Tapi Al-Qur'an menyatakan, qul, katakan ana basyarun mithlukum. Alhamdulillah. Ayyadakumullah subhanahu wa ta'ala. Wal jama' bainahuma kama qulna anifan. Untuk menjama' antara keduanya adalah seperti yang kita katakan tadi, Rasulullah SAW manusia seperti kalian, tetapi diberi mukjizat. Jadi selebihnya manusia. Beliau dilukai ya sakit. Berdarah di pipinya, sakit bukan kebal, tetap seperti manusia biasa. Sakit. Beliau berjalan dengan kudanya, berjalan dengan kakinya, berjalan. Artinya tidak bisa tiba-tiba twing ada di sana begitu. Itu manusia, beliau manusia tidak bisa seperti itu. Tetapi kadang diberi mukjizat. Berarti hukum asalnya innama ana basyarun mithlukum. Tetapi kadang ada sesuatu yang luar biasa, keluar dari keumuman manusia sebagai apa? Mukjizat. Nah, karena mukjizat itulah Rasulullah SAW kemudian yuwasil as-siyam. Faqala sahabah, maka sahabat berkata, innaka tuwasil walana fika qudwa. Engkau sendiri menyambung puasa, sedangkan kami menjadikan engkau sebagai qudwa, sebagai panutan kami. Wa dhalika qabla an yu'allimahum bimayyizatihi alaihim. Dan itu sebelum Nabi menerangkan pada mereka keistimewaan yang Allah berikan padanya. Faqala inni lastu mithlakum, aku tidak sama dengan kalian. Li'anni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Karena aku bermalam dalam keadaan diberi makan oleh Rabbku dan diberi minum. Wa laysa lakum hadha, sedangkan kalian tidak memiliki yang demikian. Fataquna 'alal wisal, maka hendaklah kalian menghindar, memperkuat diri kalian atas wisal tersebut. Oleh salakum hada, kalian tidak memiliki yang demikian sehingga kalian bisa kuat untuk puasa wisal. Madumtum raghibina fil wisal, kalau kalian ingin menyambung puasa. Faman wajada min nafsihi quwwah alaih, kalau dia memiliki kekuatan atasnya. Wa raghbatan fi, dan dia memiliki keinginan padanya. Falyuwasil ila sahar, maka tidak boleh sampai hari berikutnya. Paling akhir adalah waktu sahar. Li'anahu ta'khir li'asyaihi, karena itu hanya menunda asya'nya. Fayakunu ta'amuhu fi layali shiyam wajbatan wahidah, maka makanannya di malam-malam puasa hanya satu kali makan saja. Wa min hukmi shiyam at-takhaffuf min at-ta'am, dan di antara hikamus shiyam, hikam dikasrahkan ha dan difathahkan kaf, jamak dari hikmah. Wa min hikamis siyam at-takhaffuf min at-ta'am. Di antara hikmahnya puasa adalah mengurangi makan. Baik. Jangan balas dendam. Malam harinya makan lebih banyak. Hikmah-hikmahnya akan berkurang paling tidak. Walaupun tidak hilang hikmahnya, tapi berkurang. Mengapa? Di antara hikmah-hikmahnya adalah menjadikan kalian berkurang makannya. Sehingga tidak berlebihan, tidak melampaui batas. Dan sekian banyak hikmah-hikmah dalam masalah itu. Tabarakallahu fikum. Di sini ada ikhtilaf para ulama. Ikhtalafu fi at-ta'am wasy-syarab al-madhkurina 'ala qawlaini. Apa yang dimaksud dengan yut'imuni rabbi wa yasqini? Aku diberi makan oleh Allah dan diberi minum. Kata para ulama, sebagian berpendapat innahu aw annahu ta'amun wa syarabun hissiyun tamassukan bil lafzi. Sebagian berpendapat bahwa itu benar-benar makanan, benar-benar minuman hissi, yakni perkara yang nyata terlihat ada makanan dan minuman. Tamassukan bil lafzi, mereka berpegang dengan lafadznya. Bitu yut'imuni rabbi wa yasqini, atau innama, atau kalimat yang seperti itu, usqa, ut'am, wa usqa. Aku diberi makan, diberi minum. Berarti benar-benar ada makanan, ada minuman, dan mereka melihatnya. Kalau iya, pendapat seperti ini, berarti seperti? Nah, seperti karamah yang Allah berikan pada Maryam. Setiap datangi tempat ibadahnya, ada makanan dan minuman. Ditanya, anna laki hadha, dari mana engkau ini mendapatkan makan? Dijawab, huwa min indillah. Ini dari sisi Allah Ta'ala. Itu karamah. Barakallahu fikum. Nabi ternyata diberi juga makanan dan minuman. Seperti itu. Pendapat pertama. Wasani, pendapat kedua, annahu ma yufidu ala qalbihi min ladidil munajati wal ma'arif. Yang kedua, bahwa Nabi diberi di dalam hatinya kelezatan untuk bermunajat kepada Allah, wal ma'arif, mengenali Allah. Fa inna tawarud hadhihi al ma'ani al jalila 'ala al qalbi yushghiluhu 'an al ta'am wa al sharab. Maka dengan kesibukan beliau untuk berzikir kepada Allah, kesibukan beliau untuk merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah dan makna-makna yang mulia tadi dalam hati, maka beliau tersibukkan dari rasa lapar dan tersibukkan dari rasa haus. Fayastaghni anhuma, maka beliau tidak membutuhkan lagi pada keduanya. Ini berarti maknanya bukan hissi tapi ma'nawi. Innama yut'imuni rabbi wa yasqini. Ada dua makna, hissi dan ma'nawi. Hissi wa ma'nawi. Hissi benar-benar makanan dan minuman. Ma'nawi hanya makna saja. Aku diberi oleh Allah kekenyangan, tidak perlu lagi pada makan dan minum. Aku diberi kecukupan, tidak perlu lagi makan dan minum, dan aku tidak lapar, tidak haus. Karena apa yang beliau nikmati dari munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau kana ta'aman hissiyan lam yakun muasilan. Apa alasannya? Kalau yang tadi alasannya lafaz hadisnya diberi makan kok ya makanan, diberi minum ya minuman. Pendapat kedua berkata, kalau memang benar-benar diberi makan dan minuman, tiba-tiba datang di hadapannya ini dan itu makanan dan minuman, berarti Nabi tidak puasa wisal. Iya kan? Itu pendapat kedua alasannya. Lau kana ta'aman hissiyan, kalau benar-benar makanan hissi, lam yakun muasilan, berarti Nabi tidak muasil. Dan Nabi akan berkata pada mereka, kenapa kalian ikut aku? Aku tidak muasil kok. Aku makan dan minum malam-malam. Walam yakul lastu kahayatikum, Niscaya Nabi tidak akan berkata, aku tidak seperti kalian. Waqad basatal qawla fihi Ibnul Qayyim fil huda. Dan telah dibahas secara luas dalam hal ini oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Huda. Dan kita akan baca lebih rinci pada pertemuan berikutnya biiznillah ta'ala. Falyarji' ila kitabil huda ijaban. Ijaban? Atau istihbaban? Hah? Falyarji' ila kitabil huda istihbaban. Silakan merujuk kepada kitabnya Ibnu Qayyim rahimahullah, kitab al-huda atau kitab al-hadi. Naam. Kitab apa itu? Hah? Zadul Ma'ad. Aidah Rasulullah. Babul jadid? Jadid. Berarti? Taqra'u. Tapi waktunya sedikit. 10 menit. Jadi baca hafalannya besok. Bismillahirrahmanirrahim.